kata cinta suci untukku. Kan ku ingat selalu kata-kata sucimu. Akan ku simpan di dalam hatiku. Ku relakan cintaku hanya untukku. Ku harap kau mengerti isi hatiku. Ku mohonkan kepadamu kerelaan hati. Kau ucapkan cinta suci kepadaku. Tepatilah janji suci yang kau ucapkan. Sampai kita mengarungi bahtera. Cintaku hanya untukmu. Ku harapkan kau mengerti isi hatiku. Ku mohonkan kepadamu kerelaanmu. Kau ucapkan cinta suci kepadaku. Tepatilah janji suci yang kau ucapkan.